Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Dan pada pelajaran kita yang lalu kita membahas subbab kelima, yaitu pembagian isim berdasarkan bilangannya. Nah, bab pertama masuk ke subbab kelima, pembagian isim berdasarkan bilangannya. Telah dibahas tentang isim mufrad dan juga isim mufanna. Nah, malam ini kita lanjutkan ke C, jamak mudzakkar salim. Nah, jamul mudzakkaris salimu. Pengertian jamak mudzakkar salim yaitu isim yang menunjukkan lebih dari dua untuk arti laki-laki dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufradnya tanpa mengalami perubahan bentuk mufrad. Nah, barakallahu fikum. Isim yang menunjukkan lebih dari dua. Nah, kalau dua berarti dia isim mufanna ya. Kalau dua dia itu isim mufanna. Nah, kemudian untuk arti laki-laki. Untuk arti laki-laki. Kenapa? Karena pembahasannya pada jamak mudzakkar salim, yaitu mudzakkar untuk arti laki-laki. Lihat catatan kaki, yaitu dari sisi arti, bukan dari sisi lafadznya, bukan. Sehingga masuk dalam pengertian ini lafadz mu'annas seperti Zainabu dan Hubla yang dipakai untuk nama mudzakkar, untuk nama laki-laki. Nah, artinya apa? Isim mu'annas yang dia itu asalnya untuk mu'annas, ketika dipakai oleh mudzakkar bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Seperti apa? Zainab. Zainab itu nama, asalnya nama untuk perempuan. Namun ketika ada sang ayah memberi nama anaknya Zainab, ayah yang lain, orang lain memberi nama anaknya juga Zainab. Ada beberapa Zainab yang dia itu laki-laki. Maka kita bisa katakan Zainabun, yaitu para Zainab. Nah, ketika itu bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena artinya menunjukkan kepada laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita ulang, yaitu isim yang menunjukkan lebih dari dua untuk arti laki-laki dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Nah, di akhir isim mufradnya seperti Muhammadun dikasih wawu dan nun menjadi Muhammaduna, Zaidun menjadi Zaiduna, Qaimun Qaimuna, Katibun Katibuna. Nah, atau ditambahkan ya dan nun, Muhammadina, Katibina, Zaidina. Nah, barakallahu fikum. Wawu dan nun untuk rafa ya, untuk kedudukannya marfu rafa seperti sebagai fa'il, jaa Muhammadun, ja'al Muhammaduna. Nah, kalau ya dan nun ketika mansub sama majrur kedudukannya, ketika mansub dan majrur seperti sebagai objek maful bihi, ra'aitul Muhammadina. Atau ketika majrur ya dan nun seperti didahului huruf jar seperti marortu bil Muhammadina. Nah, itu berarti tambahan wawu dan nun untuk rafa atau marfu, wa ya dan nun untuk keadaan ketika mansub dan majrur. Di akhir isim mufradnya tanpa mengalami perubahan bentuk mufrad. Nah, bentuk mufradnya tetap. Hanya ditambahkan wawu danun atau ya danun saja. Nah, berbeda dengan jamak taksir. Kalau jamak taksir terjadi perubahan bentuk mufrad. Kolamun menjadi aklamun, kitabun menjadi kutubun. Nah, itu ya. Nanti akan datang pembahasan tentang jamak taksir. Syarat-syarat isim bisa dijadikan jamak mudakar salim. Satu atau A, nama laki-laki yang berakal dan tidak diakhiri dengan ta marbuto. Nama laki-laki yang berakal, yang memiliki sifat akal atau sifat ilmu. Terkecualikan apa? Nama hewan. Yang diakhiri dengan ta marbuto, yang tidak diakhiri dengan ta marbuto, seperti Tolhatu dan Hamzatu. Nah, ini nama laki-laki, Tolha dan Hamzah. Namun tidak bisa dibikin jamak mudakar salim. Kenapa? Karena berakhiran ta marbuto. Dan tidak murakkab, yaitu bukan susunan dua kata atau lebih. Kenapa? Kalau dari murakkab juga tidak bisa dibikin jamak mudakar salim. Seperti Abdullah itu murakkab, Abdun dan lafzul jalalah Abdullahi. Nah, ketika dijamak, jamak taksir Abadila. Gitu ya. Nah, Sabakornaha ini juga murakkab, Ba'labak. Nah, yang Abdullah murakkab idofi, Sabakornaha murakkabnya murakkab isnadi, Ba'labak murakkab masji. Nah, ini pembahasannya pada bab isim ma'rifat di bab alam. Akan dijelaskan tentang alam murakkab pada pelajaran mendatang. B, syarat yang kedua, sifat bagi laki-laki yaitu sifat bagi isim mudzakkar yang berakal. 6. Sifat yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim yaitu sifat yang mengikuti wazan isim fa'il, isim maf'ul dan lainnya. Lihat pembahasan isim mustaq. Akan datang pembahasan tentang isim mustaq. 6. Di halaman 6. Pembahasan isim jamid dan isim mustaq ya. Nah, di halaman 68 ada pembahasan tentang isim mustaq. Nah, 68. Lalu antum dapati di halaman 70 isim mustaq ada 8. Dibuka halaman 70, isim mustaq ada 8, yaitu 1 isim fa'il. 6. Kemudian termasuk isim fa'il adalah sigamu balago. Isim fa'il dan sigamu balago ya. Isim fa'il seperti doribun atau katibun. Sigamu balago seperti dorobun. Nah, kalau doribun pemukul, kalau dorobun yang banyak memukul. Kemudian antum buka halaman 72. Yang kedua isim maf'ul. Isim maf'ul seperti madrubun yang dipukul, maktubun yang ditulis. 6. Kemudian yang ketiga sifat musyabaha. Lihat halaman 73. Sifat musyabaha. Contohnya apa? Aswadu yang hitam, hasanun yang ganteng, yang bagus. Kemudian yang keempat antum lihat isim mustaq yang keempat adalah, lihat halaman 75, isim tabdil. 6. Isim tabdil ya, seperti afdalu yang paling utama, ahsanu yang paling bagus. Lalu antum lihat lagi isim mustaq berikutnya, halaman 80, isim zaman dan isim makan, seperti manzilun, mat'amun, maktabun, yang menunjukkan waktu atau tempat. 6 itu. Lalu yang keenam isim alat, halaman 81, isim alat. 6. Barakallahu fikum. 6. Itu ya isim mustaq. Nanti pada pelajaran mendatang kita akan bahas isim mustaq ini. Disebutkan di situ 8. Tapi kita dapati 6. Kenapa? Karena Siga mubalago disatukan dengan isim fa'il. Kemudian isim zaman, isim akan, dua isim disatukan satu nomor, sehingga kalau dipisah menjadi 8, kalau disatukan 6. Nah, yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan sifat yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, yaitu sifat yang mengikuti wazan isim fa'il, seperti doribun menjadi doribuna, seperti madrubun menjadi madrubuna, seperti apalagi sifat-sifat musyabaha yang ikut wazan-wazan tertentu, seperti hasanun menjadi hasanuna, farihun farihuna. Nah itu. Atau isim tafdil, afdolu menjadi afdoluna. 6. A'la menjadi a'launa. Nah itu ya, sifat-sifat tertentu bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. 6. Nah itu syahidnya. Artinya apa? Ketika bicara sifat, berarti lihat isim mustaq yang dimaksud, isim fa'il, isim maf'ul, siga mubalaga, kemudian sifat musyabaha, isim tafdil. 6. Sifat ini disyaratkan tidak berakhiran ta, seperti alamah, rohala. Nah, alamah dan rohala ini termasuk siga mubalaga, namun diberi ta untuk taukid. Nah, ketika itu enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Demikian juga tidak berwazan af'alu yang mu'anasnya ahmaru atau hamra'u, yang mu'anasnya fa'la'u, contohnya ahmaru dan hamra'u. Ya, af'alu ini termasuk dari sifat musyabaha. Namun sifat musyabaha yang wazannya af'alu tidak bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Yang apa? Af'alu yang mu'anasnya fa'la'u, seperti ahmaru yang merah, hamra'u yang merah. Ahmaru mudzakkar, hamra'u mu'anas. Nah, berbeda dengan af'alu yang mu'anasnya fu'la. Kalau af'alu yang mu'anasnya fu'la, seperti abdolu dan fudla, ahsanu dan husna, lah itu bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Kalau af'alu yang mu'anasnya fu'la, ya, abdolu menjadi apa? Abdoluna. Nah, kemudian tidak berwazan fa'lanu yang mu'anasnya fa'la. Fa'lanu tidak bisa dibikin jamak mudzakkar salim yang mu'anasnya fa'la, seperti jo'anu dan jo'a. Apa jamaknya? Nanti jamaknya berupa jamak taksir, akan datang penjelasannya. Seperti ahmaru dan hamro, jamaknya apa? Pakai jamak taksir. Kemudian tidak mengikuti wazan yang berlaku sama untuk mudzakkar dan mu'anas, seperti fa'ul yang artinya fa'il. Nah, ini termasuk dari wazan sifat musyabaha. 6. Atau sukum balago, wazan ini boleh dipakai mudzakkar dan mu'anas. Rajulun saburun, imra'atun saburun. Artinya apa? Laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. 6. Berbeda dengan sifat yang lain yang harus ada ta' marbuta untuk perbedaannya, seperti apa? Rajulun qa'imun, imra'atun qa'imatun, rajulun katibun, imra'atun katibatun. Nah, kalau yang itu harus ada ta' marbutanya, kalau yang ini tidak perlu. Dan ini terbatas pada wazan fa'ul dan wazan semisalnya. Telah lewat pembahasannya di pembahas tentang masalah mu'anas dan mudzakkar, ya. Contoh-contoh isim jamak mudzakkar salim yang memenuhi syarat, contohnya Zaidun menjadi Zaiduna atau Zaidina, madrubun menjadi madrubuna atau madrubina, dorobun menjadi dorobuna, dorobina, doribun menjadi doribuna dan doribina. Nah, Zaidun bisa dibikin jamak mudzakkar salim memenuhi syarat. Kenapa? Karena dia namah bagi laki-laki berakal. Madrubun bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia sifat berupa isim maf'ul. Dorobun, kenapa? Karena dia siga mubalago. Doribun, kenapa? Karena dia isim fa'il. Atau farihun menjadi farihuna, kenapa bisa? Karena dia sifat musyabaha. Nah, nanti isim mustaq itu antum dapati pembahasannya pada pembahasan mendatang. Nah, apa sahihnya? Jamak mudzakkar salim bisa dibikin sahihnya jamak mudzakkar salim terbuat dari nama bagi laki-laki yang berakal dan dari sifat yang disebutkan tadi. Tiga cara membuat jamak mudzakkar salim. Yang pertama, menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun pada akhir isim mufrad yang memenuhi syarat. 6. Hindun, bisa enggak dibikin jamak mudzakkar salim? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia bukan nama bagi laki-laki. Kitabun, bisa enggak dibikin jamak mudzakkar salim? Enggak bisa. Kenapa? Karena bukan nama, bukan sifat. Nah, itu kan? Nah, sekarang yang cara membuat jamak mudzakkar salim untuk isim yang memenuhi syarat. Ya, dengan apa? Satu, menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Wawu dan nun ketika rafa, ya dan nun ketika mansub atau majrur. B, harokat huruf nun selalu fathah, seperti harus selalu fathah. 6, untuk membedakan dengan jamak, untuk membedakan dengan isim musanna. Kalau musanna, harokat nun selalu kasroh. 6, Muhammadun menjadi Muhammaduna atau Muhammadina. Nah, itu ya. Kalau dibikin musanna, Muhammadaini, Muhammadani dan Muhammadaini, nunnya harokatnya kasroh. Kalau musanna, kalau jamak nunnya fathah. Muhammadun ditambah wawu dan nun menjadi Muhammaduna. Muhammadun ditambah ya dan nun menjadi Muhammadina. Nah, dan ini sebatas contoh ya. Kalau dalam pemakaian, nama ketika dibikin jamak harus dikasih al, dikasih al. Muhammadun menjadi al Muhammaduna. Nah, itu seperti bikin seperti kita membuat musanna, harus ada alnya kalau nama. Catatan, apabila jamak mudzakkar salim berupa isim maksur, maka alifnya dibuang terlebih dahulu. Isim maksur yaitu isim yang berakhiran alif lazima ya. Nah, kalau isim ini berasal dari isim maksur, maka alif dibuang terlebih dahulu. Musa, alifnya dibuang menjadi Musa, alifnya dibuang ditambah wawu dan nun atau ya dan nun menjadi Musauna atau Musaina. Mustafa, kita buang alifnya lalu tambah wawu dan nun atau ya dan nun menjadi Mustafauna atau Mustafaina. 6, dalam Al-Qur'an disebutkan wa innahum indana la mustafainal akhyar. Wa innahum indana la mustafainal akhyar. 6, di situ disebutkan apa? Mustafaina. 6. Barakallahu fikum. Atau wa antumul a'laun, ada juga kan dalam ayat wa antumul a'laun. 6. Harakat sebelum wawu tetap ditulis fathah sebagai dalil tentang hilangnya atau dihapusnya alif. Nah, sebagai dalil bahwasanya isim itu isim maksur yang alifnya dibuang. 6. B, apabila berupa isim mangkus, maka ya dibuang terlebih dahulu. Apabila berupa isim mangkus, maka ya-nya dibuang terlebih dahulu. 6. Ditambah lagi tulisan yang hilang dalam ketikan dan huruf sebelumnya didoma. Ditambah antum tambah. Apabila berupa isim mangkus, maka ya dibuang terlebih dahulu dan huruf sebelumnya didoma. Dan huruf sebelumnya didoma jika ditambahkan wawu dan nun. Atau huruf sebelumnya tetap kasro jika ditambahkan ya dan nun. Itu ada yang kelewat dalam ketikan ya. Ulang, apabila berupa isim mangkus, maka ya-nya dibuang terlebih dahulu dan huruf sebelumnya didoma jika ditambahkan wawu dan nun. Seperti apa? Ad-da'i menjadi da'un, ad-da'i menjadi ad-da'un. Nah, sebelum wawu didoma. Namun ketika ditambah ya dan nun, tetap ad-da'i menjadi ad-da'ina. Ad-da'i menjadi apa? Ad-da'ina. 6. Berarti beda antara isim maksur dan mangkus. Kalau maksur tadi musauna. Kalau mangkus tadi apa? Musauna. Kalau maksur tadi kita ngucap musauna. Kalau maksur kita ngucap da'ina. Nah, beda kan? Nah, musauna jamak mudzakkar salim untuk Musa. Ad-da'ina jamak mudzakkar salim untuk da'i. Kalau mansub atau majrur. Nah, kalau marfu kita ngucap musauna dan da'una. Musauna untuk isim maksur, untuk isim mangkus ad-da'una. Nah, seperti al-qadi. Al-qadi menjadi al-qaduna atau al-qadina. Al-qadi menjadi apa? Al-qaduna atau al-qadina. Yang C sekarang. Apabila nama jamak mudzakkar salim berupa isim mamdud. Apabila nama mudzakkar berupa isim mamdud, Nah ini antum perhatikan, nama mudakar, nama laki-laki dikasih nama isim mamdud. Nah itu maksudnya. Supaya apa? Supaya bisa dibikin jamak. Sebab kalau isim mamdud saja belum tentu bisa dibikin jamak. Kalau sekedar isim mamdud belum tentu bisa dibikin jamak, maka harus dikasih tambahan dia berupa nama. Apabila nama mudakar berupa isim mamdud, maka nama ini dibuat jamak mudakar salim seperti membuat musanna, membuat tasnia. Nah, isim mamdud itu ada hamzanya hamzah asli, ada hamzah mu'anas, ada hamzah gantian wawu atau ya, ada hamzah ilhaq, gitu kan? Nah, kalau hamzanya aja tuh hamzah asli, maka yang rajih maka apa? Maka harus tetap, bukan yang rajih. Kalau hamzah asli maka hamzanya tetap, qurra'un menjadi qurra'una. Qurra'un menjadi qurra'una. Kalau hamzanya hamzah mu'anas seperti hamra'u. Hamra'u hamzah mu'anas karena mudakarnya ahmaru. Maka apa? Maka diganti wawu, hamra'u menjadi hamra'una. Itu salah ketik, antum perbaiki. Hamra'un, hamra'una. Salah ketik diperbaiki ya. Hamra'una. Naam. Hamra'u menjadi hamra'una. Kenapa diganti wawu? Karena hamzah mu'anas. Nah ini yang dua ini wajib, qura'un, qura'una, hamra'u, hamra'una. Nah sekarang yang hamzah gantian dari wawu atau ya, yang rajih adalah tetap hamzah yang marju diganti wawu. Contohnya kisa'un, yang rajihnya, yang kuatnya tetap hamzah, yaitu kisa'una. Yang marjuhnya kisawuna. Nah, kisawun ini berasal dari kisawun. Berasal dari apa? Kisawun. Hamzah-hamzah gantian. Atau hayaun. Hayaun berasal dari hayayun. Berasal dari hayayun ya. Lalu berubah menjadi hayaun. Yang rojinya tetap hamzah, yaitu hayauna. Yang marjunya hayawuna. Nah, itu. Kemudian sekarang yang ilba. Yang hamzah ilhaq. Kalau ilhaq, yang roji mengganti wawu, yang marjuh menetapkan hamzah. Kebalikan dari yang hamzah gantian. Ilbaun menjadi ilbauna. Yang roji, yang marjuh ilbauna. Nah, empat, jamak mudakar salim mulhaq, yaitu isim-isim yang tidak memenuhi syarat di atas namun mengikuti i'rab jamak mudakar salim. Rafa tandanya wawu, nasab dan jar tandanya ya. Tidak memenuhi syarat namun mengikuti i'rab jamak mudakar salim disebut apa? Mulhaq. Isim-isim tersebut antara lain ahlun. Nah, ahlun itu bukan nama, bukan sifat, iya kan? Bukan nama orang, bukan juga sifat. Ahlun artinya keluarga atau penganut. Nah, namun orang Arab membuat jamak ahlun menjadi ahluna. Nah, maka kita terima karena sudah dibikin oleh mereka begitu. Namanya jamak apa? Jamak mudakar salim mulhaq. Dan ini terbatas pada sama'i ya, terbatas pada sama'i. Kita terima apa yang sudah berlaku pada mereka, yang sudah ada pada literatur kitab bahasa Arab. Ahlun menjadi ahluna atau ahlina, wabilun, wabiluna, wabilina, idotun, ibuna, ibina, illiyun, illiyuna, illiyina, ardun, aroduna, arodina, alamun, alamuna, alamina, ibnun, banuna, banina, sanatun, sinuna, sinina, izatun, izuna, izina, miatun, miuna, miina. Nah, semua yang disebutkan tadi bukan nama, bukan sifat, namun i'rabnya jamak mudakar salim. Kemudian apalagi isrun ila thalathun, ila thalathin, yaitu bilangan puluhan. Isrun, salasun, arbaun, khomsun, sampai tis'un. Nah, kita mengucap tis'un, tis'in, samanun, samanin. Kemudian ulu atau uli. Nah, ini untuk yang mudhaf. Ulul ilmi, ulil ilmi. Naam. Barakallahu fikum. Artinya sudah tertulis di situ, tinggal untuk baca. Kecuali yang idhatun, idhatun diartikan dusta garis miring bagian. Atau tulis tambahan. Idhatun artinya di garis miring bagian. Di situ tertulis dusta, iya kan? Antum tulis garis miring bagian. 6. 6. Dia jamak mu'anas salim. Pengertian jamak mu'anas salim adalah isim yang dibuat atau dibentuk jamak dengan menambahkan alif dan ta pada akhir kalimah. Isim yang dibentuk atau dibuat dengan menambahkan alif dan ta pada akhir kalimah, akhir kata. 6. Contohnya mu'minatun, muslimatun, ayatun, hindatun, syajaratun, fudlayatun, ikhtibaratun, utayyibatun. Nah, itu contoh-contohnya. Ada yang berupa nama wanita, ada yang berupa sifat. Mu'minatun, muslimatun, nama itu sifat dari mu'minatun, muslimatun, ayatun, hindatun, nama, ya. Ikhtibaratun, masdar, kutayyibatun dari isim jamid. 6. Tazkir dari kitab. 6. Barakallahu fikum. Artinya apa? Jamak mu'anas salim ini tidak terbatas pada untuk yang mu'anas, namun juga bisa untuk yang mudakar. Nanti akan ada contoh yang mudakar. Nah, dengan kata lain, jamak mu'anas salim adalah isim yang dibentuk atau dibuat dengan menambahkan alif dan ta pada akhir kalimah, baik berupa isim mu'anas seperti hindun menjadi hindatun, zainabu menjadi zainabatun. 6. Atau berupa isim mudakar seperti hamamun menjadi hamamatun, istoblun menjadi istoblatun. Nah, hamamun artinya WC, kalau istoblun artinya kandang kuda. Nah, baik mufradnya tetap seperti contoh di atas yang kita baca tadi, mufradnya tetap hindun menjadi hinadatun, zainabu zainabatun, hamamun hamamatun, ya. Atau mufradnya berubah seperti apa, sajadun menjadi sajadatun, gurfatun menjadi gurofatun atau gurufatun, sidrun menjadi sidiratun atau sidaratun. Nah, di situ ada perubahan harokat. 6. Barakallahu fikum. Syarat-syarat isim bisa dibentuk, bisa dibuat jamak mu'anas salim. Isim bisa dibuat jamak mu'anas salim harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. 6. Syarat-syaratnya lumayan banyak, perhatikan. Yang pertama, nama wanita. Hindun menjadi hindatun. Boleh juga dibaca hinadatun. Boleh juga dibaca hinidatun. Nah, nanti ada pembahasan tentang itu di beberapa lembar ke belakang. Da'dun menjadi da'adatun. Nah, kalau da'dun wajib dibaca da'adatun, cuma satu wajah. 6. Biasa setiap isim yang diakhiri dengan ta' marbuto, sajaratun menjadi sajaratun, amatun amatun, saburatun saburatun, talhatu talhatun. 6. Semua isim yang berakhiran ta' marbuto bisa dibikin jamak mu'anas salim, kecuali isim-isim berikut ini. Imro'atun. Nah, jamaknya bukan jamak mu'anas salim, namun jamak taksir menjadi nisa'un. Syafatun menjadi sifatun. Syafatun, bibir menjadi sifatun, jamak taksir. Amatun, budak menjadi ima'un, jamak taksir. Umatun menjadi umamun, jamak taksir, ya, umat artinya. Syatun, kambing menjadi siatun. Milatun, milalun. Nah, isim-isim ini secara samai datang jamaknya dengan jamak taksir. Nah. C. Sifat khusus untuk mu'anas yang diakhiri dengan ta' marbuto. Sifat khusus untuk mu'anas yang diakhiri dengan ta' marbuto. Seperti murdiatun, artinya apa? Wanita yang menyusui. 6. Datang secara samai ada ta' marbutonya. Kalau ta' marbutonya dibuang, boleh enggak? Boleh. Boleh kita ngucap murdiun. Nah, murdiun artinya apa? Wanita yang menyusui. Gitu ya. Beda dengan sifat yang lain, yang sifat ini berlaku bagi mudakar dan mu'anas. Beda dengan sifat lain, yang sifat ini menjadi yang ada bedanya dengan mudakar mu'anas, seperti katibun katibatun, doribun doribatun, mukrimun mukrimatun. Nah, kalau itu apa? Sifat-sifat ini tak marbuto menunjukkan mu'anas, yang enggak ada tak marbutonya berarti mudakar. Nah, kalau ini murdiun dan murdiatun, semuanya artinya untuk mu'anas. 6. Adapun Artinya apa? Murdiatun boleh dibikin murdiatun. Nah, sebab sifat khususnya ada tak marbutonya. Adapun sifat khusus untuk mu'anas yang tidak diakhiri tak marbuto, maka menggunakan jamak taksir seperti haidun. Haidun itu wanita yang haid. Talikun, wanita yang dicerai. Apa jamaknya? Hawaidu, jamak taksir. Talikun, jamaknya tawaliku. Hamilun, wanita yang hamil, jamaknya hawamilu. Nah, syahidnya apa? Syahidnya tidak bisa dibikin jamak mu'anas salim, namun dibikin jamak taksir. Berupa sikomubalago. Di sifat khusus untuk mudakar yang tidak berakal seperti sahik. Sahik artinya yang tinggi, namun ini sifat untuk yang tidak berakal, sifat untuk gunung. Nah, sahikun artinya gunung yang tinggi. Contoh kalimatnya, jabalun sahikun, gunung yang tinggi. Jibalun sahikotun, gunung-gunung yang tinggi. Nah, begitu juga sabik, sifat bagi kuda. Hisonun sabikun, kuda yang cepat. Kalau dibikin jamak menjadi apa? Husunun sabikotun, kuda-kuda yang cepat. Nah, artinya sifat untuk mudakar yang tidak berakal bisa dibikin jamak mu'anas salim. Kalau sifat untuk mudakar yang berakal enggak boleh, seperti katibun, atau enggak boleh dibikin katibatun. Nah, bolehnya dari isim mu'anas, katibatun menjadi katibatun, doribatun menjadi doribatun. Nah, itu. Yang E, masdar untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf. Masdar bisa dibikin jamak mu'anas salim untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf. Fi'il rubai ke atas. Ikromun menjadi ikromatun, ta'rifun menjadi ta'rifatun, ikhtibarun menjadi ikhtibaratun. F, tasgir, bentuk kecil atau bentuk penghinaan, peremehan dari isim mudakar yang tidak berakal, seperti dirhamun menjadi dirhamun, ini mukabbar, ketika dibikin tasgir menjadi duraihimun. Dirhamun satu dirham, duraihimun sedikit dirham. Kitabun kitab, kutayyibun kitab kecil. Nah, ketika ditasgir boleh dibikin jamak mu'anas salim. Dirham, duraihimun menjadi duraihimatun, kutayyibun menjadi kutayyibatun. Itu ya. Nah, kecuali tasgir untuk isim mu'anas yang enggak berakal, maka tidak bisa dibikin jamak mu'anas salim. Tasgir untuk isim mu'anas yang tidak berakal tidak bisa dibikin jamak mu'anas salim. Nah, kalau yang bisa dibikin jamak mu'anas salim itu tasgir untuk isim mudakar, dirhamun kitabun, bisa dibikin jamak mudakar, bisa dibikin jamak mu'anas salim. Yang G, isim yang diakhiri alif mamduda, sahra'u. Nah, alif mamduda ya, yaitu apa? Diakhiri oleh hamzah sebelumnya alif. Nah, ini alif mamduda. Sebelum alif ada 3 huruf. Adra'u. Apa jamaknya? Sahrawatun, adrawatun. Kecuali isim mamdud yang ikut wazan fa'la'u, maka mudakarnya ikut wazan af'alu. Hamra'u, mudakarnya ahmaru. Afan. Kecuali isim mamdud yang wazannya fa'alau yang mudakarnya af'alu. Nah, itu. Maka apa? Tidak bisa dibikin jamak mu'anas salim, namun dibikin jamak taksir. Seperti hamra'u, mudakarnya ahmaru. Enggak boleh hamra'u ini dibikin jamak mu'anas salim. Enggak boleh kita ngucap hamrawa, hamrawatun, enggak boleh. Ya, safra'u mudakarnya asfaru. Sahra'u mudakarnya asharu. Antum lihat sahra'u ada dua ya. Sahra'u yang artinya lapangan, lah itu tidak memiliki mudakar. Maka kita bisa membuat jamak mu'anas salim menjadi sahrawatun. Sahra'u yang kedua memiliki arti warna yang sawo matang, asharu yang sawo matang. Nah, kalau yang memiliki arti warna tidak bisa dibikin jamak mu'anas salim. Apa jamaknya? Nah, kita baca lagi. Berkata mu'alif rahimahullah hafidhahullah, jamak untuk isim-isim mamdud di atas berupa jamak taksir. Berupa jamak taksir yaitu syuhrun, sufrun dan humrun. Hamra'u jamaknya humrun. Safra'u jamaknya sufrun. Sahra'u jamaknya sukhrun. Begitu juga yang mudakarnya jamaknya sama. Mudakar mu'anas jamaknya sama. Hamra'u dan ahmaru jamaknya humrun. Nah. Kemudian berikutnya syarat berikutnya isim yang diakhiri alif maksura seperti hubla dan futla. Nah, hubla menjadi hublayatun, futlayatun. Kecuali isim maksur yang ikut wazan fa'la yang mudakarnya fa'lanu. Nah, kecuali isim maksur yang ikut wazan fa'la yang mudakarnya fa'lanu tidak bisa dibikin jamak mu'anas salim. Contohnya apa? Sakro mu'anas mudakarnya sakronu. Atsa mu'anas mudakarnya atsanu. Nah, ini enggak bisa dibikin jamak mu'anas salim menjadi sakro sakroyatun, enggak boleh. Atsayatun enggak boleh. Kenapa? Karena memiliki mudakar sakronu, memiliki mudakar berupa fa'lanu, sakronu dan atsanu. Lalu apa jamaknya? Ya, kita baca. Jamak untuk isim-isim maksur di atas berupa jamak taksir, yaitu itosun dan sukaro. Yang untuk atsa dan atsanu jamaknya itosun. Sakro dan sakronu jamaknya sukaro. Nah, contoh ini apa? Ghotba dan ghotbanu jamaknya ghidobun dan lain sebagainya, ya, banyak contoh-contohnya. Berikutnya isim tidak berakal yang diawali dengan ibnun atau zu. Isim untuk yang enggak berakal diawali ibnun atau zu. Seperti ibnu awa. Kalau dijamak menjadi banatu awa. Bulqa'da kalau dijamak menjadi dawatul qa'da. Nah, antum lihat artinya di situ ada. Berikutnya ibnun dan du ketika mudhof kepada yang berakal maka jamaknya menggunakan dawu banun. Dawu berarti ikut mulhaq, yang banun ikut mulhaq atau abnaun jamak taksir. Nah, contohnya apa di situ? Ya, kita baca dulu. Ibnun jamaknya menjadi banun atau banin. Banun untuk marfu, banin untuk mansub atau majrur. Abnaun, abnaan atau abnain. Nah, contohnya Ibnu Abbas mufrad menjadi Banu Abbas. Ibnu Abbas anaknya Abbas. Kalau Banu Abbas anak-anaknya Abbas jamak. Abna'u Abbas. Bu Dawu atau Dawai untuk yang berakal. Seperti Talibun Bu Ilmin, siswa yang berilmu. Ja'atulabu Dawu Ilmin, datang para siswa yang berilmu. Ra'aitu tulaban dawai ilmin. Nah, syahidnya apa? Isim yang mudhof kepada ibnu yang enggak berakal ketika dijamak ibnunya berubah menjadi banat. Demikian juga bu menjadi dawat. Dawatu. Nah. Yang terakhir J. Syarat yang terakhir yaitu isim ajami bukan berasal dari bahasa Arab yang tidak diketahui bentuk jamaknya. Maksudnya ada isim-isim yang bukan bahasa Arab namun dipakai oleh orang Arab. Isim ini dipakai oleh mereka. Nah, bagaimana membuat jamaknya? Nah, membuat jamaknya dengan menambahkan alif dan ta. Seperti talaghirafu menjadi talaghirafatu. Atalfunu menjadi atalfunatu. Nah, catatan, isim-isim yang tidak memenuhi syarat di atas tidak bisa dijamak dengan alif dan ta. Tidak bisa dijamak menjadi jamak mu'anas salim. Kecuali untuk isim-isim sama'i terbatas pada lafad-lafad yang termaktub dalam literatur-literatur bahasa Arab. Seperti sama'un menjadi sama'watun. Nah, sama'un ini tidak memenuhi syarat. Namun kok bisa dibikin jamak mu'anas salim? Kenapa? Jawabannya karena sama'i. Kita ngikut apa yang sudah berlaku pada orang Arab. Ardun. Nah, kalau antum lihat ardun ini tidak masuk dalam syarat-syarat yang disebutkan dari A sampai J. Dari A sampai J ini enggak masuk ardun, ya. Namun kenapa bisa dibikin jamak? Jawabannya sama'i. Ardun menjadi arodotun. Umun menjadi ummahatun. Sijilun menjadi sijilatun. Ahlun ahalatun. Hamamun menjadi hamamatun. Salah ketik ditambah alif. Hamamatun. Hamamun menjadi hamamatun. Kurang alif. Samalun menjadi samalatun. Thayibun menjadi thayibatun. Istoblun menjadi istoblatun. Nah, arti-artinya antum baca sendiri. Dan pada sebagian jamak taksir seperti rijalun menjadi rijalatun. Jimalun menjadi jimalatun. Kilabun menjadi kilabatun. Buyutun menjadi buyutatun. Humurun menjadi humuratun. Diyarun menjadi diyaratun. Nah, ini sama'i ya. Kita terima sama'i. Isim-isim ini enggak memenuhi syarat untuk dibikin jamak muannats salim, namun kita terima karena sama'i. Nah, tambah sedikit. Tiga, jamak muannats salim mulhaq, yaitu isim jamak muannats salim yang tidak memenuhi syarat di atas namun i'rabnya disamakan dengan jamak muannats salim, yaitu ketika rafa tandanya doma dan ketika nasab dan jar tandanya kasra. Isim-isim tersebut antara lain ulat. Nah, yang pemakannya harus mudhof menjadi ulatu hamlin. Contohnya apa? Ulat menjadi ulatu hamlin. Nah, kalau yang mudakar tadi ulu, ulu uli. Kepada apa? Jamak mudakar salim ya. Kalau muannasnya ulat. Arafat, arafatu menjadi arafatun. Adri'a menjadi adri'atun. Nah, ini hampir sama dengan pembahasan sebelumnya, yaitu apa? Sama'i. Isim-isim yang dijamak dengan jamak mudakar salim namun tidak isim-isim yang dijamak menjadi jamak muannats salim namun tidak memenuhi syaratnya, maka disebut apa? Disebut mulhaq. Isim ini disebut mulhaq dengan isim jamak muannats salim. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan pada pertemuan mendatang, insyaallah kita lanjutkan masih jamak muannats salim, kemudian insyaallah masuk ke jamak taksir. Nah, dan pada pertemuan kemarin ada pertanyaan dari santriwati, salah satu dari santriwati. Mana kertasnya tadi? Ya, yeah. Menanyakan tentang kenapa hindun ketika ditaskir menjadi hunedatu. Yaitu yang tadinya munsharif hindun kok menjadi hunedatu, menjadi mamluk minasharfi. Nah, itu kan. Dan ini pembahasan tazkir belum waktunya, dan juga pembahasan mamluk minasharfi di kitab Nahu. Namun pada pertemuan lalu sempat disampaikan. Disampaikan ketika membahas tentang tanda-tanda isim muannas. Antum buka halaman 'isim muannats dan mudzakkar. Kita melihat ya, halaman 31. Antum lihat hindun menjadi hunedatu. Yang terketik di situ hunedatun kan? Terus ana sampaikan hunedatun itu salah, yang benar hunedatu. Antum sudah perbaiki belum? Diperbaiki harokatnya. Yang benar adalah hunedatu, bukan hunedatun. Lalu di antara santriwati ada yang bertanya, nam, barakallahu fikum. Ada yang bertanya tentang kenapa hunedatu bukan hunedatun. Jawabannya karena mamnu' minasharfi. Apa alasannya? Alasannya alamiyah ma'a ta'nis di gori alif. Yaitu hunedatu, seperti kita ngucap Fatimatu, seperti ngucap Khodijatu. Nah, dan tazkir biasanya membuat isim yang mamnu' minasharfi menjadi munsharif ya. Tazkir itu biasanya membuat isim yang mamnu' minasharfi menjadi munsharif. Contohnya apa? Contohnya Umaru mamnu' minasharfi ketika ditazkir menjadi Umairun. Iya enggak? Contohnya apa lagi? Alqa, di situ ada isim maksur ya. Isim maksur yang masuk dalam mamnu', termasuk dari yang mamnu' minasharfi, alqa. Nah, alasan mamnu' minasharfinya karena dia berakhiran alif maksura. Ketika ditasir alqa menjadi ulaikun. Alqa menjadi ulaikun. Nah, itu hilang mamnu' minasharfinya. Demikian juga Ahmadu. Ahmadu mamnu' minasharfi. Apa sebabnya? Karena nama dan wazan fi'il. Atau Syammar, Syammara, nama dan wazan fi'il. Nah, ketika ditazkir menjadi Ahmadu dan Syammara, ini menjadi yang Ahmadu menjadi Humaidun, yang Syammara menjadi Sumairun. Itu ya. 6. Berarti apa? Tazkir bisa merubah mamnu minasorfi menjadi munsorib. Nah, kenapa? Karena kekhususan sebabnya hilang. Karena ketika mamnu minasorfi, karena mamnu minasorfi tadi ketika ditaskir hilang sebabnya. Seperti Umaru, ketika itu mamnu minasorfi karena nama dan adal. Nah, ketika ditaskir menjadi Umairun, hilang. Adalnya hilang, cuman ada nama. Cuman ada satu sebab yaitu nama alamiah. Hilang, adalnya hilang. Nah, maka kita katakan Umairun. Seperti juga Ahmadu dan Samaro. Nama dan wazan fi'il ketika ditaskir cuman tersisa nama, wazan fi'ilnya hilang. Menjadi apa? Ahmadu menjadi Humaidun. Samaro menjadi Sumairun. Nah, gitu kan? Nah. Barakallahu fikum. Nah, kalau isim-isim mamnu' minasorfi ini ketika ditaskir sebabnya masih ada, berarti masih mamnu' minasorfi. Seperti apa? Seperti Sakronu dan Hubla. Sakronu ditaskir menjadi Sukaironu. Hubla menjadi Hubaila. Itu masih mamnu' minasorfi. Kenapa? Karena sebabnya belum hilang. Apa sebabnya? Sifat dan tambahan alif dan nun, Sukaironu. Hubla, apa sebabnya? Alif maksuro. Nah, nanti akan datang pembahasan tentang taskir ya. Namun untuk pembahasan mamnu' minasorfi ini di pembahasan kitab Nahu. Nah, di sini disampaikan karena ada pertanyaan tadi. Nah, yang terkecualikan dari taskir tadi ya, bukan terkecualikan, maksudnya yang keluar dari kebiasaan taskir, isim-isim yang munsharif bisa menjadi mamnu' minasorfi. Contohnya apa? Hindun menjadi Hunaidatu. Kenapa? Karena ketika ditaskir muncul dua sebab. Hindun munsharif. Karena enggak masuk dalam syarat nama yang mamnu' minasorfi, Hindun itu. Karena dia terdiri dari tiga huruf yang tengahnya sukun. Gitu ya. Yang isim seperti ini boleh dibaca munsharif, bisa dibaca mamnu' minasorfi. Nah, ketika ditaskir menjadi Hunaidatu, dari mana tak datang? Karena dia muanas maknawi. Nah, keluar taknya keluar. Nah, ketika ditaskir menjadi Hunaidatu, menjadi mamnu' minasorfi. Kenapa? Karena nama dan ada nama dan taknis bigori alif, itu sebabnya. Nah, seperti juga tawasutun, tawasato ya tawasatu, tawasutun masdar. Tawasut masdar kalau dijadikan nama bagi orang tertentu, datang tawasut. Nah, tawasut mau kita taskir menjadi tuwaisitu. Ketika itu menjadi mamnu' minasorfi, tuwaisitu. Kenapa? Karena menyerupai wazan fi'il. Apa wazan fi'ilnya? Fa'lala yufa'lilu yudahriju. Ya. Tuwaisitu sama dengan ngucap yudahriju. Nah, ketika itu apa? Mamnu' minasorfi, tuwaisitu. Padahal ketika belum ditaskir masih munsharif, tawasut. Gitu ya. Ini sekedar tambahan berkaitan dengan pertanyaan. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Nah, dan nahu tadi insyaallah dalam beberapa bulan ke depan ada kitab yang pembahasannya hampir sama dengan yang sorob yang kita pegang ini ya. Al-Mumti' fi ilmi tasrif, kalau itu Al-Mumti' fi ilmi nahwu. Rincian tentang perkara nahu seperti yang dijelaskan, yang barusan dijelaskan tentang mamnu' minasorfi ada di kitab itu, di kitab yang mau dicetak insyaallah taala. Nah, semoga Allah taala mempermudah untuk menyempurnakan dan bisa dicetak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.